السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan sore yang mulia ini. Alhamdulillah Allah berikan kita taufik mendekati 10 hari pertama yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pelaksanaan amal saleh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita kesempatan, demikian juga kesehatan, yaitu ilmu yang bermanfaat, demikian juga al-amal as-saleh. Salawat dan salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertemuan yang telah lalu kita sudah mengambil hadis masih dalam isbat qaulillahi azza wa jalla. Allah azza wa jalla berbicara yang layak dengan kebesarannya dan tidak sama dengan pembicaraan dan ucapan makhluknya. Pada kesempatan yang mulia ini akan kita ambil hadis berikutnya, masih dalam penetapan sifatul qaul, sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla berbicara kapan dia mau dan terserah caranya. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Qala haddathana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Musaddad bin Musarhad Al-Basri. Qala haddathana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Salih dari Salih, an Ubaidillah dari Ubaidillah, an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani. Qala, beliau berkata, mutiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hujan turun ketika malam hari, waktu Nabi berada di daerah Hudaybiyah, Mekah. Selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan, qala Allah. Ini menjadi syahid bukti dalam hadis ini. Qala Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Azza wa Jalla berkata, asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bi. Pagi ini hambaku terbelah menjadi dua, sebagiannya kafir kepadaku, sebagiannya pula beriman kepadaku. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatin, ini kelanjutan hadisnya, Imam Al-Bukhari ngambil singkat aja di sini. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatin, kita mendapatkan hujan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah. Fadzaka mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengatakan hujan turun karunia Allah, hujan turun rahmat Allah. Itu adalah orang beriman kepada Allah, tidak percaya kepada bintang. Tidak percaya kepada apa? Bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan hujan turun karena bintang ini, fadzaka kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Itu adalah orang-orang yang kafir kepada aku. Kafir kepada Allah. Beriman kepada bintang. Dan itulah dia ditafsirkan dengan firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki yang Allah berikan kalian, kalian dustakan. Nah, bentuk seorang hamba mendustakan rizki, ujarnya apa? Menyandarkannya bukan kepada yang punya. Siapa? Allah. Ternyata disandarkan kepada apa? Bintang. Bintang bisa nurunin hujan apa enggak? Enggak bisa. Demikian juga, apakah bintang sebab turunnya hujan? Tidak juga. Maka ingat, bintang punya fungsi hanya tiga doang. Enggak lebih dari itu. Berapa? Pertama, sen. Ahsanta. Rujuman lisyayatin. Pelempar syaitan. Maka kalau ada meteor-meteor yang berjatuhan, dia lempar setan yang lagi naik, mau curi wahyu. Supaya dikirim kepada apa? Kepada sekutu-sekutunya dari dukun-dukun. Baik, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua. Sul. Ahsanta. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai penunjuk arah, terutama para nelayan ya. Bahkan kita juga di darat, fi dhulumatil barri wal bahr, di tengah gelapnya padang pasir, demikian di hutan, demikian juga di lautan. Yang ketiga, Pak Lutfi. Ahsanta. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah jadikan bagi langit dunia, langit pertama ini dihiasi dengan apa? Masabih. Bola-bola lampu, dialah apa? Planet dan bintang-bintang tersebut. Sampai para ulama salaf mengatakan, siapa yang berkata lebih dari itu, dia berdusta atas nama Allah azza wajalla. Jadi ingat, bintang itu punya fungsi hanya berapa? Tidak lebih dari itu. Ini enggak ada zodiak ini menandakan ini, ya. Ini menandakan ini. Kemudian nanti kalau ada bulan berdekatan dengan bintang, ada yang nikah katanya. Ini film bulan bintang kalau gitu. Enggak ada. Ya, baik. Inilah dia peristiwa hadis ini para jemaah. Jadi Allah berfirman, pagi ini hambaku ada yang kafir, ada yang beriman. Baik. Pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Juhani, kabilah lama. Sampai sekarang ada Juhani. Salah satu imam Masjidil Haram. Abdullah Awad Al-Juhani. Nah, Al-Juhani Zaid ini, dia yang disuruh oleh Nabi memegang bendera untuk kabilah Juhainah waktu ditaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah. Ya, waktu dibukanya apa? Kota Mekah. Ditaklukkan kota Mekah, ya, gimana? Tahun berapa? Ahsan tabarakallahu fiik. Tahun 8 apa? Hijriyah. Nah, yang megang bendera untuk kabilah Juhainah, inilah dia sahabat. Zaid ibn Khalid al-Juhani. Beliau termasuk yang berbaiat di Hudaybiyah, Bayatul Ridwan. Di sini Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara hambaku ada yang kafir kepadaku, beriman kepada bintang. Jadi ada yang kafir kepada Allah, ada yang beriman kepada bintang. Inilah orang kafir kepada Allah. Loh, bagaimana dia kafir kepada Allah? Karena menyandarkan turunnya hujan atau menyandarkan terjadinya sesuatu kepada apa? Bintang. Maka tidak boleh menyandarkan turunnya hujan atau yang lainnya kepada bintang atau yang lainnya. Dan ini dinamakan oleh para ulama ilmu ta'thir. Jadi menganggap apa yang ada di langit itu sebagai tanda peristiwa di muka bumi. Ini adalah ilmu perbintangan yang tercela. Adapun tasyir dengan bintang diketahui posisi-posisi, ini tidak tercela. Nah, orang yang belajar seperti itu mengatakan bintang ini terjadi begini, bintang ini terjadi di ini, ini adalah bagian dari asyirkul akbar. Kalau diyakini itu yang punya pengaruh. Tapi kalau diyakini itu sebagai asbab saja, jatuh dia dalam syirkul asghar. Tapi kalau dia dikatakan menurunkan, maka jatuh dalam syirkul akbar. Itu sebabnya sampai Nabi mengatakan, ada yang kafir, ada yang beriman. Tayyib. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, la uhibbu li ahadin an yaqul mutirna binawi kadha. Aku tidak senang kalau ada orang mengatakan hujan turun karena bintang ini. Tidak senang aku, kata beliau. Meskipun menurut sebagian orang Arab, nau, arti nau itu adalah waktu turunnya hujan. Nah, kalau ada bintang begini, waktu turun hujan begini. Ini saja tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Apalagi mengatakan bintang ini menurunkan hujan. Jadi dijadikan sebagai waktu saja, la uhibbu, kata Imam Syafi'i. Aku enggak senang. Karena tadi kita katakan, bintang itu tidak lebih dari berapa fungsi? Enggak lebih dari itu sudah. Nah, biasa kita orang-orang tua dulu kita dengar, kalau muncul bintang ini hujan. Kalau bintang tenggala katanya nanam sudah, katanya bagus sudah tanaman. Dan yang lainnya. Imam Syafi'i mengatakan, la uhibbu, aku enggak senang, ya, li ahadin an yaqul, seorang mengatakan, mutirna binawi kadha, hujan turun di waktu ini, hujan turun di waktu ini, menyandarkannya kepada bintang. Kenapa? Beliau mengatakan, la yadurru wa la yamta wa la yamfa wa la yumtir, enggak bisa kasih mudarat, enggak bisa kasih manfaat, tidak juga bisa menurunkan hujan, tidak bisa juga menahan hujan. Ini penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wal maksud dari hadis ini adalah, ya, isnadul qaul ila Allah. Di sini disandarkan ucapan itu kepada siapa? Allah. Qala Allah. Wa huwa qaul haqiqah. Ini ucapan asli yang Allah ucapkan kepada para rasul, baik itu rasul malaikat atau rasul manusia. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, itsbatu qaulillahi azza wa jalla 'ala al-haqiqah. Hadis ini menerangkan penetapan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ucapan sebenar-benarnya ucapan, dan ucapan yang tidak serupa dengan ucapan makhluknya. Dan ingat, ucapan Allah wahyu. Ucapan kita ya manusia biasa, yang lebih banyak salahnya daripada benarnya. Adapun ucapan Allah, fa inna asdaqal hadith kitab Allah, sejujur-jujur perkataan apa? Al-Quranul Karim. Ya, membaca firman Allah satu huruf dapat berapa? 10. Tapi kalau baca ucapan kita, tidak ada pahalanya. Baik. Faedah yang kedua. Wujubu nisbatil matari ilallah. Wajib menyandarkan turunnya hujan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haram hukumnya menyandarkan hujan itu kepada bintang. Haram. Kenapa? Itu adalah disebut kekufuran. Faedah yang ketiga. Hadis ini menerangkan sunniyata qawli mutirna bifadlillah wa rahmatih ba'da nuzulil matar. Sunnahnya kita mengucapkan mutirna bifadlillah wa rahmatih. Hujan turun karena apa? Karunia Allah dan kasih sayang Allah sehabis turun hujan. Ini dibaca. Jadi habis turun hujan itu dibaca. Mutirna bifadlillah wa rahmati. Baik. Kalau awal turunnya hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ada lebih singkat lagi. Rahmah. Ini lebih singkat lagi. Jadi kalau turun hujan, rahmah, rahmah. Mana-mana boleh. Allahumma sayyiban boleh. Rahmah. Rahmah. Ini juga boleh. Habis turun hujan, itu yang dibaca tadi. Mutirna bifadlillah wa rahmati. Apa enggak cukup? Alhamdulillah hujan turun. Ini umum. Alhamdulillah apa saja. Tapi ini khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan sesungguhnya al-matar, hujan, adalah rizki. Di antara sekian banyak rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kira hujan duit rizki. Hujan itu juga apa? Rizki. Maka lihat ayat itu dalam surat apa tadi? Surat Al-Waqiah. Wa taj'aluna rizqakum. Kalian jadikan rizki yang diberikan oleh Allah itu kalian dustakan. Nah, bagaimana cara mendustakan hujan itu? Mengatakan turunnya karena bintang atau yang menurunkannya adalah bintang. Jadi hujan ini menunjukkan apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pindah ke hadis berikutnya. Tafadhal. Qala rahimahullahu taala, qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Imam Malik. An Abi Zinad, dari Abu Zinad, an Al-A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ahabba 'abdi liqa'i, kalau hambaku senang bertemu dengan aku, ahbabtu liqa'ahu, aku juga senang bertemu dengan dia. Wa idza kariha liqa'i, kalau dia tidak senang bertemu dengan aku, karihtu liqa'ahu, aku juga tidak senang bertemu dengan dia. Hadis ini menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benci, Allah juga cinta. Telah datang satu riwayat menjelaskan dari Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Loh, bagaimana dikatakan dalam hadis itu, siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Siapa yang tidak suka, Allah juga gak suka. Loh, bagaimana sekarang dikatakan kita ini bersenang-senang bertemu dengan Allah, sementara kita ini enggak ada yang berani mati. Lihat, sakit kita berobat sampai ke Singapura, sampai ke Jerman, ya. Kenapa? Di bayang depan mata kita mati. Artinya enggak senang kita mati. Karena kita pengen umur kita panjang. Nah, istri Nabi mengatakan, Ibunda Aisyah, inna lanakrahul maut. Loh, bagaimana, Dik? Berarti kena kita dengan hadis ini, kita ini enggak berani mati loh. Kita enggak senang mati itu. Qala laysa dhalik. Bukan begitu maksudnya hadisnya Aisyah. Bagaimana? Walakinnal mu'min idza hadarahul maut, orang beriman ketika akan mati di sana datang kabar gembira dari Allah. Tapi tidak ada dalilnya 40 hari sebelum mati dia lihat dulu tempatnya katanya. Ya. Nah, orang beriman ketika dia akan mati itu datang malaikat kasih kabar gembira. Maka setiap orang itu tidak akan mati sampai dia melihat posisinya di surga atau neraka. Nah, orang beriman setelah dia melihat ya posisinya di surga, falaysa syai'a habbu ilaihi mimma amamahu. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali surga yang dilihat di depannya itu. Di sanalah dia senang bertemu dengan Allah. Itu sebabnya jenazah ketika sudah meninggal dunia jangan lama-lama, cepat diselesaikan. Kenapa? Karena waktu dipikul dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, apa kata jenazah yang baik? Fa in taku khairan, ya. Jika dia baik, jenazah itu akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepat, cepat, cepat. Tapi kalau dia tidak baik, aina tadhhabu bi? Mau ke mana kalian bawa aku? Tapi kita tidak dengar. Nah, itu sebabnya Nabi mengatakan, ya, asri'u bil janazah. Segerakan jenazah itu, penyelenggaraannya dan yang lainnya. Baik. Jadi ketika orang beriman mau meninggal dunia, turun malaikat ngasih tahu ini tempatmu. Di sana langsung orang beriman turin, rindu, pengen cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir ketika dia akan mati, datang malaikat ngasih tahu ini loh neraka tempatmu. Ini siksa tempatmu. Tidak ada yang lebih dibenci selain apa yang dilihat di hadapannya. Itu sebabnya dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi sehat, mau kita mati? Tidak mau. Besok saya matikan kamu. Tidak mau kita. Ya. Sebunuh kamu nanti. Tidak mau kita para jemaah. Ini waktu orang sakaratul maut, di sana turun mana? Malaikat. Setelah dikasih tahu oleh malaikat yang melalui dengan wahyu dari Allah, dilihat ini tempat di surga. Wah, pengen cepat mati aja sudah. Ya, cepat matinya sudah. Tapi orang kafir, ya, dilihatin tempatnya di neraka, enggak mau mati sudah. Nah, inilah makna hadis ini para jamaah. Jadi, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, ya, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Orang beriman akan dibuat apa? Senang bertemu dengan Allah. Kenapa? Ngelihat tempatnya di surga. Tayyib. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, sebagaimana yang tadi, itsbat qaulillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan kalamullah, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan ucapan-ucapan makhluknya. Yang kedua, fi itsbat mahabbatillah azza wa jalla li ibadihi almu'minin. Hadis ini menetapkan Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Kita lihat, innallaha yuhibbul tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan, yang di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang faedah berikutnya, wa fihi itsbat sifatu al-karahatu lillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan sifatul karahah. Allah azza wa jalla membenci. Siapa yang dibenci? Musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Tentunya kecintaan dan kebencian yang layak dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan benci dan sayangnya atau cintanya makhluk. Faedah berikutnya dari hadis ini, annal mu'minin wal kafirin, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang kafir, yarawna maq'adahu minal jannati wal nar qabla al mamat, mereka pasti melihat posisinya sebelum mati. Entah kalau orang beriman di surga, kemudian orang-orang kafir akan melihat tempatnya di mana? Di neraka. Waliyadzubillah. Ini pasti di para jamaah. Ini sebelum orang mati, pasti lihat tempat. Gak mungkin samar-samar. Pasti. Maka itu sebabnya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, diberikan kita husnul khatimah, penutup yang baik. Karena dengan penutup yang baik, itulah yang akan menentukan kita akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Baik. Hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'aib. Qala haddatsana Abu Zinad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zinad. Anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau kita baca dalil, semuanya menetapkan Allah bicara. Maka tidak ada alasan bagi kita menolak asma wa sifat. Dengan dalih akal kita, namanya berbicara, dia butuh mulut. Berbicara, dia butuh lisan, dia butuh gigi. Sebab kalau dia congang, suaranya kurang pas. Iya, itu pada makhluknya sebagian. Ada juga sebagian makhluknya tidak perlu pakai mulut, bisa bicara. Mana dia? HP ini ada mulutnya? Ada enggak? Bisa bicara HP-nya? Bisa. Loh, pada makhluk aja enggak pakai mulut bisa bicara. Ngapain repot kepada ala kulli syai'in qadir? Jadi orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah itu karena mereka memakai nalar mereka, dan nalar mereka hanya mencapai makhluk saja. Tidak pernah akan mencapai Allah. Maka yang ada di pikirannya, apa sifat Allah itu berarti sama dengan makhluk. Itu sebabnya mereka lari kepada dua hal, dan kedua-duanya buruk. Pertama, diingkari sifat itu sekedar nama saja. Yang kedua, mereka takwil, selewengkan maknanya kepada makna yang lain. Kenapa? Karena yang ada di benak mereka, di otak mereka, makhluk semua. Sementara urusan Allah, ini sudah tidak bisa masuk ke otak para jamaah. Yang bisa masuk ke otak ini, mana yang sudah dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla saja. Yang tidak dikasih tahu, tidak akan masuk kepala. Nah, ini dia. Jadi Imam Al-Bukhari, di antara Allah berikan beliau ilmu, dia kumpulkan dalam kitab Tauhid, kitab terakhir dalam Sahih Bukhari ini, semua dalil-dalil asma'us sifat yang dibantah oleh orang-orang Jahmiyah. Maka lihat para hadirin, al-mutaqaddimun, ulama-ulama terdahulu, lebih banyak bantahan kepada kelompok-kelompok sesat yang berkaitan dengan akidah al-asma'us sifat. Kenapa? Karena akal yang dirusak oleh filsafat Yunani zaman dahulu. Nah, ulama belakangan banyak bantahannya dalam tauhid ibadah. Kenapa? Terjadi banyak kesyirikan dalam masalah ibadah. Baik. Salah satu dalil, Allah Azza wa Jalla berbicara yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya, hadis ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ana 'inda dhanni 'abdi bi aku itu tergantung sangkaan hamba-hambaku. Tapi ingat, ya, bagaimana penjelasan dari hadis ini, yaitu hamba menyangka dirinya dimasukkan surga, maka orang masuk surga itu enggak mungkin akan tidur-tidur. Tidak mungkin juga akan melakukan larangan. Maka orang yang berbaik sangka kepada Allah, dialah yang beramal. Ini maknanya. Jadi enggak ada orang berbaik sangka itu apa? Allah masukkan saya surga, tapi pidam doang. Sholat enggak pernah. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Iya. Jangan lupa ada ayat juga, innallaha syadidul iqab, siksanya keras. Maka itu sebabnya orang beriman harus ada tiga sayap. Al-mahabbah, cinta, supaya mengerjakan ibadah itu dengan senang, enggak ada keterpaksaan. Yang kedua, raja, dia berharap. Ya, dia harus berharap. Maka dia bekerja. Yang ketiga, dia harus khauf supaya jangan macam-macam. Barulah ini dikatakan mukmin muwahhid, orang beriman yang bertauhid. Jadi ingat, ya, aku tergantung sangkaan hambaku. Siapakah yang bersangka baik kepada Allah, maka Allah kasih dia kebaikan. Siapa yang bersangka buruk kepada Allah, maka Allah kasih dia juga keburukan. Dan siapa yang berprasangka baik itu, merekalah orang yang beramal baik. Pendekatannya begini. Antum bersangka baik, bos akan gaji banyak. Rajin kerja apa enggak? Hah? Mungkinkah bos akan kasih gaji banyak, tapi enggak pernah malas? Mungkin enggak ini? Pakai logika dulu di sini. Mungkin enggak? Bos pasti kasih banyak, tapi apa? Enggak pernah hadir, batang hidungnya enggak pernah nongol. Mungkin? Mungkin keluar surat PHK. Pemutusan hubungan kerja. Ini ulama pesangon dah. Enggak dapat pesangon sudah. Kenapa? Ini enggak pernah kerja. Nah, apakah orang seperti itu kita katakan berbaik sangka? Gak mungkin. Ya. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 218. Bahwasanya orang berprasangka baik itu dia yang beramal baik. Kalau tidak pernah beramal, itu adalah orang berprasangka buruk. Jadi jangan sampai orang-orang pakai hadis ini, Allah itu tergantung sangkaan kita. Ya, kalau kita menyangka Allah masukkan kita surga, masuklah kita surga. Kita katakan, coba ukur urusan dunia dulu, tidak usah berbicara akhirat. Kalau memang seperti itu, tidak ada gunanya Allah menurunkan kita. Tidak ada gunanya Allah mengutus Rasul. Kenapa? Ya, tergantung sangkaan kalian. Antum baca surat Al-Baqarah, innal ladhina amanu, bayangkan, amanu, bertauhid. Cukup sampai sana? Tidak. Walladhina hajaru, dan orang-orang hijrah. Ingat, dari Mekah, Madinah sudah enggak ada. Yang ada dari negeri kafir ke negeri Islam, tetap ada. Apa juga? Yang maksiat kembali kepada ini namanya orang hijrah pada jamaah. Ya, tapi jangan salah hijrah. Dulu maksiat terus, kemudian pindah jadi tukang kopar kafir. Bahaya lagi. Takfir. Ya. Ini namanya keluar dari lubang biawak, masuk ke lubang apa? Ya, masuk ke lubang macan ini. Baik. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Wajahadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah dengan jihad yang umum. Apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang berharap kasih sayang Allah. Berharap. Nah, inilah raja. Itu raja. Berharap. Itulah hal dikatakan orang-orang yang berbaik sangka. Saya ingat ucapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri di sini. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu menggabungkan dua. Pertama, amalnya sudah bagus, tapi masih khawatir tidak diterima. Itu sifat orang beriman. Wal munafiq, adapun orang munafiq, jama'a isa'atan wa amna. Amalan sudah hancur, amalan sudah buruk, tapi merasa aman. Aku tergantung sangkaan hambaku. Aman, tapi tidak pernah sholat. Aman, tapi apa? Syirik. Bukan ini orang yang berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib. Asyahid yang menjadi bukti di sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifatul kalam, dan ucapan Allah tergantung kehendak, kapan dia mau, bagaimana caranya, ya. Dan kalamullah Azza wa Jalla ghair mahsur, tidak ada hitungannya, tidak ada batasannya. Semuanya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalamullah bukan makhluk, karena itu sifat. Baik, apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, sebagaimana yang tadi, itsbat kalamillah wa qawlillahi azza wa jalla, menetapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-targhibu fi ihsanil dhanni billah, anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka itulah raja. Berbaik sangka itulah ada raja. Atau dikatakan apa? Optimis. Faedah berikutnya. Wadhannu al-mu'tabar. Sangkaan, yang dikatakan sangkaan adalah yaitu yang disertai dengan perbuatan. Adapun sekedar orang berangan-angan tidak berbuat, ini enggak ada gunanya. Bukankah orang kafir juga berharap baik? Semua orang berharap baik. Tapi ingat, urusan agama tidak cukup hanya hati. Mesti apa? Lisan, kemudian juga apa? Anggota badan. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang mulia, sore yang berbahagia ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.